Sahabat iDream, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Hanya di 10.44 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sedang rasanya saya buat iDream, saya kembali bisa menemani Anda hari ini. Kita di program Inspirasi Keluarga. Untuk edisi hari ini kita di Fikih Wanita. Yang pastinya saya akan ditemani oleh narasumber, yaitu Ustazah Nuramida LCMAG, yang pasti nanti akan berbagi inspirasi dan juga berbagi terkait materi-materi tentang fikih wanita yang akan kita bahas hari ini selama 1 jam 30 menit ke depan. Terima kasih untuk Anda sahabat iDream yang selalu setia mendengarkan kita di 10.44 AM iDream Radio, ataupun juga untuk Anda yang mendengarkan kami di live streaming di www.idreamradio.id. Masih ada yang belum download aplikasi iDream Radio? Nah, kalau untuk Anda yang belum download, saya ajak nih untuk Anda sekarang bisa download aplikasi iDream Radio. Silakan Anda bisa masuk ke Play Store, Anda bisa masukkan iDream Radio, Anda download, kemudian install di aplikasi atau di Android Anda, dan nanti Anda bisa mendengarkan iDream Radio dimanapun Anda berada, cukup dengan menggunakan gadget yang Anda gunakan ya. Baik, hari ini saya sudah ditemani bersama Ustazah Nuramidah di studio. Kita sapa dulu, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustazah? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ustazah, hari ini kita akan membahas tentang apa lagi nih di fikih wanita ini Ustazah? Kita akan membahas masalah ASI, air susu ibu. Baik terkait masalah klasik maupun masalah kontemporer secara lengkap insya Allah akan kita diskusikan dan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, ini penting banget nih ya Ustazah ya, untuk ibu-ibu ya. Ibu-ibu ya, rumah tangga atau mungkin juga ada nih ibu-ibu yang baru ya, baru berkeluarga, mungkin juga baru menjadi ibu-ibu muda lah ya. Atau mungkin juga sahabat iDream yang selama ini bertanya-tanya terkait dengan menyusui atau terkait dengan air susu ibu atau ASI ini. Kita akan bahas nih bersama Ustazah Nuramidah nanti. Dan untuk yang di rumah yang ingin bergabung bersama kita, boleh, silakan Anda bisa bergabung di 021-7888-5300 atau juga di 0822-9789-1044. Kita break dulu sejenak, nanti kita akan masuk dan bahas bersama Ustazah Nuramidah di Inspirasi Keluarga. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat iDream untuk Anda yang masih bersama kami di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Atau mungkin juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami melalui live streaming di www.idreamradio.id. Hari ini saya bersama Ustazah Nuramidah di Inspirasi Keluarga untuk edisi Fikih Wanita akan membahas tentang ASI ya, tentang air susu ibu atau tentang menyusui juga. Nah, Ustazah, kita masuk di sesi pertama nih Ustazah. Kalau kita lihat bagaimana sih pandangan Islam terkait menyusui ini Ustazah. Kalau kita melihat ke sejarah ke belakang, ketika Rasulullah SAW ketika masih bayi, justru beliau tidak disusui oleh ibunya langsung. Ada ibu yang lain yang menyusui beliau. Nah, seperti apa nih pandangan Islam yang menganjurkan untuk menyusui sementara Rasulullah SAW tidak disusui langsung oleh ibunya? Tafadhol Ustazah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu kembali untuk mendiskusikan tentang masalah ASI, air susu ibu. Dan memang kalau kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sejak proses ya meminum air susu, ya ASI itu tidak langsung kepada air susu ibunya, ya tapi diberikan kepada ya ibu susu, ya yang terkenal adalah Halimatu Sa'diyah dari Bani Sa'diyah. Sedangkan kalau kita dilihat di dalam Al-Quran, ternyata dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 233 Allah Subhanahu wa taala justru menekankan wal walidatu, ibu-ibu yang melahirkan, yurdina, lalu ya menyusui anaknya, auladahunna haulaini kamilain, selama 2 tahun. Nah, bagaimanakah kita menghadapi dua hal yang kelihatannya berbeda? Kalau Al-Quran justru menyuruh seorang ibu yang melahirkan anaknya, maka ibu itu juga yang menyusui anaknya, ya kan? Sedangkan kalau Rasulullah sendiri ya tidak ya bersentuhan dengan ibu kandung, tapi justru Rasulullah itu disusui oleh ibu susu. Nah, untuk itu ya kita harus melihat, justru disinilah menunjukkan bahwa Al-Quran benar-benar sebuah undang-undang yang minal zulumati ilan nur, yang mengeluarkan manusia minal zulumat, dari kezaliman-kezaliman minan nur, kepada cahaya yang terang. Ya, kenapa? Karena kebiasaan tradisi bangsa Arab jahiliyah adalah seorang anak dari sejak dilahirkan oleh seorang ibunya, justru pengasuhan, pendampingan ini tidak dilakukan oleh ya ibu kandung, tapi diberikan kepada ibu susu. Padahal al-um madrasatun, ibu itu adalah sekolah bagi anaknya. Sehingga apa yang menjadi tradisi zaman jahiliyah, termasuk Rasulullah hadir lahir di zaman jahiliyah, ya maka Allah Subhanahu wa taala menyempurnakannya. Yaitu apa? Ya kan, seorang anak ya menjadi lebih baik ketika pendampingan langsung dari ibu kandungnya. Ya, kenapa? Karena ibu adalah ya sekolah pertama bagi si anak. Dengan berinteraksi ya selama hamil, selama menyusui, maka si ibu bertanggung jawab membentuk karakter anak. Namun, apa yang dilakukan oleh bayi ya waktu Rasulullah masih bayi di zaman jahiliyah, ya itu tidak akhirnya dihapus dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap ya boleh ya melakukan proses memberikan air susu ya kepada si anak, tidak dengan ibu kandung, tapi diberikan kepada ibu susu. Hanya saja nanti Islam yang mengatur, kalau si anak ya disusukan kepada ibu susu, bagaimanakah ya kaidahnya, bagaimanakah hukum-hukum yang terkait, maka semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Oke, okay, baik. Sahabat Edim, itu tadi di sesi pertama Ustazah Nur Abidah sudah menjelaskan terkait dengan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdahulu malah tidak disusui oleh ibu kandungnya, tapi oleh Halimatu Sa'diyah. Nah, kita akan masih bahas lagi, sahabat Edim, terkait dengan ASI atau air susu ibu dan juga menyusui ini di 1044 AM Edim Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum 44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family, sahabat iDream, Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga, dan saya bersama Ustazah Nur Hamidah masih menemani Anda. Tema kita hari ini adalah terkait dengan ASI, air susu ibu, ataupun juga menyusui. Nah, tadi di sesi pertama sudah dijelaskan oleh Ustazah Nur Hamidah bagaimana Rasulullah ya, dahulunya tidak langsung disusui oleh ibu kandungnya, tapi disusui oleh Halimah Tusadiyah. Nah, ini ternyata diperbolehkan ya Ustazah ya. Iya, betul. Namun seperti apa ini hukum-hukumnya dalam Islam ketika seseorang tidak disusui oleh ibu kandungnya? Iya. Sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW waktu masih bayi, ya kondisinya kan belum ada syariat Islam, sehingga diperlakukan dengan kondisi undang-undang jahiliyah atau tradisi jahiliyah yang ada. Di mana tradisi jahiliyah itu adalah memberikan kepada ibu susu sebagai bisnis, ya, dan juga untuk pengasuhan, dan biasanya juga dipilih lingkungan yang tidak hanya seorang wanita yang produktif dalam masalah susunya, juga lingkungan yang bersih, bahasa Arab yang fasih. Nah, ya, walaupun itu bukan dari Islam, tapi menjadi tradisi bangsa Arab jahiliyah, ya kan? Memang kemudian Islam memberikan aturannya. Ya, di mana aturan yang pertama, secara idealisme tetap seorang anak kandung yang terbaik adalah diasuh, dibimbing, ya, oleh ibu kandung. Mulai dari bagaimana pemberian ASI, haulaini, kamilaini, 2 tahun penuh, ya, juga di sana kan ada, ya kan, kedekatan, ya, ada pembentukan karakter, sehingga Allah menginginkan seorang ibu yang melahirkan, maka ibu juga yang bertanggung jawab untuk, ya, memberikan gizi yang terbaik kepada anaknya. Itu secara idealis. Ya, namun, ya, apa yang dilakukan oleh bangsa Arab jahiliyah kepada Rasulullah dulu waktu masih kecil, ya, maka Islam tetap memberikan legalitas, diperbolehkan ketika memang, ya, manusia, ya, apa, seorang bayi manusia tidak disusui oleh ibu kandung tapi disusui oleh, ya kan, ibu ASI atau ibu susu. Ya, kenapa? Karena memang Islam melihat bahwa bayi manusia yang terbaik adalah memang air susu manusia, bukan air susu dari hewan, ya, kambing ataupun sapi. Karena sebaik-baik air susu kambing untuk anak kambing, sebaik-baik susu sapi dia untuk anak sapi. Tapi sebaik-baik gizi yang diperlukan oleh seorang anak manusia adalah dari ibu manusia. Ya, dengan demikian, karena kondisinya bisa jadi, ya, ada seorang ibu yang bukan yang enggak mau menyusui, tapi tidak keluar susu. Ya, sehingga, ya, kondisinya tetap ingin memberikan ASI kepada anak dari ASI manusia yang terbaik, ya, maka Islam memberikan aturan mainnya. Seperti apakah aturan mainnya? Yang pertama, ya, saya mau memulai dari hukum dasar, ya, dalam Islam menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, menjadi seorang ibu susu, ya, berarti status gender itu harus dimulai dari, ya, biologisnya terlebih dahulu, bentuk anatomi tubuhnya terlebih dahulu. Kenapa? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah mempersiapkan segala permasalahan kontemporer yang terjadi pada hari ini. Sebenarnya, ya, Islam sudah jauh-jauh melakukan tindakan preventif. Kenapa? Karena sekarang kan di negeri kita lagi ramai, ya, LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Gimana pernikahan sejenis, ya kan, bukan berarti tidak ada seorang ayah dan seorang ibu. Tapi menurut mereka, ya, pernikahan sejenis itu hanya pernikahan masalah seks. Tapi masalah gender, ya, walaupun dia sesama perempuan, ya, para pembela-pembela LGBT mengatakan bahwa ketika pernikahan sejenis jangan lihat seksnya, tapi lihat dari gendernya. Di mana walaupun sesama perempuan, ada yang gendernya memposisikan diri sebagai ibu, ada yang memposisikan diri sebagai ayah. Begitupun ketika perkawinan gay, ya, jangan lihat seksnya. Mungkin kalau seks sama-sama, ya, bentuk kelamin laki-laki, tapi bagaimana gendernya? Nah, gendernya itu bisa jadi ada yang menjadi seorang istri, ada yang menjadi seorang suami, ada yang menjadi seorang ibu, ada yang menjadi seorang ayah. Di mana yang menjadi seorang istri, ya, atau seorang ibu, maka dia punya tugas merawat anaknya. Sampai, ya, gerakan-gerakan LGBT ini untuk menjadikan seorang ibu yang sempurna bagi pasangan gay, yaitu sampai dipersiapkan, maaf, payudara yang BH, ya, BH yang bisa ya dipakai oleh pasangan gay, nanti di sana diganti dengan botol susu. Kenapa? Karena untuk menjadikan pasangan gay ini menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu yang sempurna, karena tugas seorang ibu adalah menyusui anaknya. Maaf, jauh ya kan, 1439 tahun yang lalu Allah sudah mempersiapkan untuk membantah ya gerakan-gerakan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat tentang radha'ah, ayat tentang ASI dalam surat Al-Baqarah di ayat 233. Ya, Allah menyebutkan ya seks itu sangat menentukan gendernya. Yaitu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal walidat. Kalau kita lihat terjemahan Al-Qur'annya langsung disebutkan ibu-ibu hendaklah menyusui anaknya. Ibu, kalau ibu dalam bahasa Arab adalah al-um, jamaknya ummahat. Tapi Allah menyebutkan di sini tidak langsung menjadi gendernya, ya, posisi seorang istri, posisi seorang ibu, tapi Allah menyebutkan dengan bentuk seksnya, yaitu apa? Wal walidat, seseorang yang memiliki ya organ melahirkan. Walidat, ya, ibu, jangan ngaku seorang ibu kalau tidak punya organ reproduksi. Ya, berarti apa? Dia akan menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, lihat dulu reproduksi yang diciptakan oleh Allah dalam dirinya ada enggak? Ya, ada vaginanya, ada rahimnya. Ya, maka ya jangan ngaku seorang istri, seorang ibu kalau tidak punya alat reproduksi. Kemudian, yurdina, dia menyusui, berarti tidak hanya memiliki organ reproduksi, tapi juga memiliki organ untuk produksi ASI. Karena kalau dilihat dari payudara, laki-laki juga punya payudara. Tapi ya payudara laki-laki itu tidak memproduksi ASI. Dan Allah menyebutkan di sini yurdina, bagaimana payudara yang memang bisa menjadi produksi ASI, pabrik ASI. Nah, dengan demikian, hal yang pertama yang saya ingin tegaskan, hukum di balik ASI luar biasa menjawab permasalahan kontemporer bahwa LGBT, pasangan gay, pasangan lesbian itu dari awal haram hukumnya. Kenapa? Karena menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, Allah lah yang menentukan dilihat dari seksnya terlebih dahulu, anatominya terlebih dahulu. Karena menjadi perempuan, menjadi laki-laki adalah hak prerogatif Allah. Ini poin yang pertama, ya kan? Sehingga ya tidak bisa pasangan gay berfungsi sebagai seorang ibu walaupun dengan perangkat ya BH yang sudah disiapkan botol ya untuk menyusui anaknya, sehingga seakan-akan dia menjadi ibu yang sempurna. Maaf, tetap dia adalah seorang laki-laki yang menjadi qawam, menjadi pemimpin, tidak boleh beralih fungsi menjadi ya kan seorang istri, seorang ibu. Kenapa? Karena perangkat anatomi tidak dimiliki. Yang kedua, ya, kalau kita lihat ya di dalam ayat ini Allah menyebutkan walidat, seorang ibu yang melahirkan, yurdina, yang menyusui. Berarti ya ada kalanya ya seorang ibu ya dia melahirkan anaknya tapi tidak bisa menyusui. Nah, ada kalanya seorang ibu yang tidak melahirkan anak tersebut tapi bisa menyusui anak tersebut. Artinya di sinilah Allah menyebutkan status ibu bagi seorang anak yang menjadi mahram, ya, bahwa ibu susu bisa sama ya status mahram dengan si anak, ya, juga dengan ibu kandung. Jadi ibu kandung ya adalah mahram bagi si anak, ibu susu juga adalah mahram bagi anak. Karena Allah menyebutkan walidat yang melahirkan, yurdina yang menyusui. Karena kadang ya kan ada seorang ibu yang melahirkan tapi enggak bisa ya menyusui dengan segala keterbatasan. Ada seorang wanita, dia tidak melahirkan anak itu tapi dia ingin membantu dengan memberikan susu yang terbaik kepada si anak. Maka si anak memiliki dua ibu. Pertama adalah ibu kandung, yang kedua adalah ibu susu. Dan itu disebutkan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ya di ayat yang ke-23. Bahwa status mahram ya antara hubungan nasab ya kan hubungan rahim itu sama dengan status ya mahram hubungan sesusu. Ya, saya bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum. Diharamkan bagi ya laki-laki untuk menikahi ummahatukum, ibu. Berarti di sini adalah ibu kandung. Wa banatukum, ya anak perempuan. Wa akhwatukum, saudari ya perempuan. Wa ammatukum, ya bibi yang ya perempuan dari laki-laki. Wa khalatukum, bibi ya dari ayah, ya bibi dari ayah dan bibi dari ibu. Wa banatul akh, ya berarti ponakan dari saudara laki-laki. Wa banatul ukh, ponakan dari saudara perempuan. Nah, lanjutnya wa ummahatukumullati ardha'nakum, dan juga diharamkan menikahi siapa? Ibu-ibu yang menyusuinya. Wa akhwatukum minar radha'ah, dan saudara-saudara perempuan sepersusuan. Artinya Rasulullah SAW mengingatkan, ya bukannya enggak boleh ya memberikan ASI kepada anak orang. Boleh. Kenapa? Karena memang sekali lagi bayi manusia yang paling bagus adalah menginum air susu ibu manusia. Hanya ya harus diingatkan bahwa ketika seorang wanita mengambil anak orang lain untuk disusui, maka dia menjadi mahram. Hubungannya adalah ya anak dan ibu susu. Enggak hanya dia, ya garis dari si ibu ya juga menjadi mahram untuk si anak susu. Siapa saja? Seperti tadi yang disampaikan, ya kan, ibunya menjadi mahram berarti ibu susu, ya. Kemudian juga anak-anak dari ibu susu menjadi mahram ya kepada si anak susu. Berarti kalau dia ke ibu kandung punya saudara kandung, kalau ke ibu susu punya saudara susu. Semua, tidak hanya yang umurnya sebaya, ya kan. Misalnya seorang ibu merasa nyaman. Kenapa? Enggak apa-apa deh. Saya akan jadi ibu susu, anak saya laki-laki, tapi saya kepingin juga yang nyusu juga laki-laki biar enggak ada masalah karena kan sama laki-laki. Bukan hanya dengan ya anaknya yang sebaya dengan yang disusui menjadi mahram, tapi semua anak ibu susu itu menjadi mahram bagi anak susu. Kalau yang sebaya punya kakak perempuan, punya adik perempuan, maka kakak dan adik perempuan dari ibu susu menjadi mahram untuk si anak yang menyusu dari ibu tersebut. Ya, juga ya kan amma, ya kan, kalau si ibu susu punya saudara berarti kan ya jatuhnya bibi. Ya, kalau dengan ibu kandung menjadi mahram karena apa? Karena bibi dari ibu kandung, kalau dari ibu susu dia menjadi mahram dengan bibinya. Kenapa? Karena jadi bibi susu. Ada lagi, ya bisa jadi kan ya dengan sesama anak susu ini, ya kan, kemudian yang menikah dan punya anak, berarti kan ponakan, ya kan. Maka ponakan atau anak dari saudara susu berarti namanya keponakan susu. Seperti halnya mahram ya dengan saudara kandung, ya berarti apa? Ponakan kandung. Kalau yang saudara susu berarti keponakan susu. Artinya bukannya nggak boleh, boleh, tapi tolong, kewajiban yang harus diingatkan adalah mencatat administrasi ya siapa saja saudara-saudara dari sepersusuan itu. Ya, jangan hanya mencatat ya sekedar sebaya. Ya, harus punya dokumentasi ya bahwa anak kita ini ya pernah meminum dari seorang wanita bernama Fulan bin Fulan. Ya kan, dengan suami ya kan Fulan bin Fulan. Kenapa? Karena nanti yang menjadi masalah kalau suatu saat ketika sudah dewasa ada ulam di pucuk cinta, ya kan? Ya, dia mencintai seorang gadis. Itu harus dirunut. Ternyata apa? Lah, gadis ini adalah keponakan susu. Ya, dia adalah anak dari saudara sesusu. Maka enggak bisa pernikahan itu terjadi. Kalaupun sudah pernah terjadi pernikahan itu, ya kan, baru belakangan tahu, loh ternyata bapakmu itu ya dengan si suami itu saudara susu, maka pada saat itu pernikahannya fasikh, pernikahannya dibatalkan, tidak ada perceraian. Karena kalau ada perceraian berarti ada pengakuan pernikahan. Tapi kalau pembatalan, ya selamanya tidak pernah diakui ada ya pernikahan. Fasih dibatalkan. Hanya karena ya kan saudara sesusu. Ya ini harus diperhatikan sekali. Juga ya kan bicara masalah mahram berarti bicara masalah aurat. Ya kan? Ya, kenapa? Karena jangan sampai ya melupakan bahwa payudara ya kan itu aurat bukan untuk yang mahram. Tapi aurat untuk bukan yang ya untuk yang bukan mahram. Maksudnya apa? Kalau payudara itu aurat, maka siapapun tidak boleh melihatnya, apalagi menyentuhnya, apalagi menyedotnya. Ya, dengan demikian kita harus realistis bahwa payudara itu bukan aurat. Batas aurat antara mahram dengan mahram ya dari pusat sampai lutut. Ya, tapi payudara itu bukan aurat. Ya, hanya ya jika memang bukan aurat bukan berarti payudaranya diumbar-umbar, ya kan? Allah menjadikan hukum payudara itu bukan aurat dengan sesama mahram karena bisa jadi ibu menyusui, ya kan? Bisa jadi orang lain menyusui si anak, ya. Dan kalau itu aurat maka kan tidak boleh disentuh, apalagi dinikmati. Ini bagian dari hikmah, ya, karena banyak orang yang berpikir yang aurat malah disepelekan. Yaitu apa? Aurat walaupun dengan sesama wanita, walaupun dengan sesama mahram, aurat yang harus ditutupi adalah dari pusar sampai lutut. Kan kadang saya maaf suka melihat paha itu sepertinya lumrah ketika terlihat ya oleh sesama mahram. Enggak boleh. Ya paha itu adalah aurat yang mesti ditutupi walaupun dengan sama mahram. Ya walaupun dengan sama wanita. Ya yang aurat malah diumbar-umbar. Giliran payudara ya kan yang memang bukan aurat ya ketika ya ingin menyusui itu mempersulit anaknya. Ya kan seakan-akan enggak boleh melihat. Ya dia payudara itu aurat ditutupi ya agar tidak terlihat oleh yang bukan mahram. Jadi maksud saya ya dalam pembahasan ini bukan berarti karena payudara itu bukan aurat jadi boleh diumbar-umbar. Enggak. Tapi maksud saya ada yang lebih penting yaitu apa? Dari pusar sampai lutut adalah aurat. Tolong dijaga walaupun dengan sesama wanita, dengan sesama mahram. Yang berikutnya, ya kan? Islam sangat sempurna dan paripurna. Ya, polemik ASI yang berikutnya adalah bagaimana yang menyusui ya jika memang suami istri dalam kondisi pernikahan langgeng ya maka si ibu menyusui ya ayah ya kan mencari nafkah sehingga rumah tangga itu menjadi utuh, anak mendapatkan kasih sayang yang sempurna ya bersama dengan ibunya, dia mendapatkan kasih sayang dengan perawatan, dengan menyusui. Ketika ayahnya pulang dia juga mendapatkan kasih sayang sehingga si anak merasakan sempurna kasih sayang antara seorang ayah dan seorang ibu. Lalu permasalahan berikutnya sampai dipikirkan oleh Islam kalau terjadi perceraian ya, di mana yang namanya perceraian ya kan si istri ya habis melahirkan dia harus menyusui anaknya sedangkan ya si ayah sudah jadi mantan suami istri ya, karena bisa jadi ya pernikahannya itu tak terselamatkan waktu dalam kondisi hamil, bisa jadi udah kepengen berpisah ya, tapi kan dalam Islam ya kan tidak bisa ya, tidak bisa. Kenapa? Karena kalaupun diceraikan dalam kondisi hamil tetap ya dia memiliki masa iddah yaitu sampai melahirkan. Begitu setelah melahirkan baru ya jika tetap dalam kondisi bercerai barulah statusnya resmi mantan suami istri. Suami istri boleh mantan. Tapi bagaimana dengan hak anak? Bagaimana dengan hak anak? Ya sampai kapanpun hak anak itu tidak boleh terpisah walaupun bapak ibunya sudah menjadi mantan suami istri. Nah, Islam memberikan aturan main. Ya bagaimanakah ya kan ketika yang menyusui itu seorang ibu yang masih sah menjadi seorang istri, bagaimanakah kalau yang menyusui adalah seorang ibu yang sudah berstatus janda? Kenapa? Karena sudah berstatus mantan suami istri. Lengkap di dalam Al-Quran. Bagaimana di dalam surat Al-Baqarah di ayat 233, ya kan? Kondisinya ini tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa lari. Yaitu apa? Wal walidatu yurdina ya auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutim maradhaah. Bagi seorang ibu, kewajibannya adalah ya menyusui anaknya. Haulaini kamilaini selama 2 tahun penuh jika memang mampu dalam arada'ah, mampu dalam melakukan kesempurnaan dalam menyusui. Wal walid ya kan wa 'alal mauludilahu. Sedangkan tugasnya seorang ayah, mauludilahu, yang menyebabkan anak itu lahir. Berarti ayah. Ya, ibunya yang menyusui anaknya, berarti hak anak dapat dari ibu dengan pendampingan dan air susu yang terbaik. Lalu tugas ayah apa? Wa'alal mauludilahu rizquhunna. Bagi seorang ayah punya kewajiban, yaitu apa? Mencukupi semua rezeki buat istri dan juga buat anaknya. Ya berarti ya kan pembagian tugas jelas. Seorang ibu pendampingan dan menyusui, seorang ayah yang melakukan ya usaha nafkah untuk mencukupi ya kewajibannya sebagai ayah ya mencukupi semua kebutuhan istri dan kebutuhan anak. Ya istrinya bisa jadi ya kan yang namanya menyusui kan perlu gizi yang baik, maka ayahlah yang bertugas ya untuk mencari nafkah dan memberikan makanan-makanan yang bergizi. Itu kalau rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Lalu bagaimana? Ya ketika rumah tangganya ya sudah tidak utuh. Apakah kemudian ya anaknya karena masih kecil diasuh sama si ibu, akhirnya ibu menyusui. Lalu apa fungsi ayah atau si mantan suami? Lengkap Allah sebutkan di dalam surat At-Talaq. Surat 65 di ayat yang ke-6. Ini khusus bagi ibu-ibu yang menyusui anaknya dengan status janda. Ya, yaitu apa? Allah berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum. Kalau memang sudah keluar kata talak, ya perhatikan dulu masih masa iddah enggak? Ya, kalau masih masa iddah berarti tidak boleh dipisahkan rumah. Berarti suami istri harus tetap tinggal serumah. Ya kan? Jika wa in kunna ulati hamlin, kalau si istri itu hamil, maka ya dia suami harus tetap menafkahi si istri sampai melahirkan. Dan ketika ya si istri itu fa in ardona lakum, kalau ternyata istri habis melahirkan, ya itu kan berarti biaya persalinan ditanggung sama mantan suami. Kenapa? Karena enggak ada mantan ayah. Ini untuk wanita yang diceraikan. Ya. Ketika wanita itu diceraikan, ya ternyata dia hamil sampai melahirkan, haknya si mantan istri ya mendapatkan rezeki nafkah semua kebutuhan si istri dan juga kebutuhan biaya persalinan. Ternyata begitu habis melahirkan, si ibu langsung fa'in ardo'na, ya kan, dia langsung menyusui, ya kan, maka kewajiban ayah ya ujurohunna, memberikan upah kepada mantan istri. Ya, kenapa dibilang upah? Karena udah mantan suami istri. Kalau masih suami istri, nafkah. Tapi kalau sudah bercerai, upah. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala sampai menyempurnakan, ya kan? Tidak hanya masalah ya air susu itu sekedar disusukan pada orang lain yang artinya statusnya adalah bukan saudara. Bisa jadi yang menyusui anak kandungnya adalah ibu kandungnya, tapi hubungannya udah bukan ya suami istri, ya udah diceraikan, ya sehingga wanita itu diceraikan. Kan harusnya setelah diceraikan tidak ada kewajiban mantan suami untuk menafkahi si istri, tapi ternyata ini mantan istri menyusui anaknya. Nggak boleh lari dari tanggung jawab. Si ayah harus ujurohunna, memberikan upah kepada si ibu sebagaimana kepada orang lain ya diberikan pengasuhan ibu susu ya seperti dulu Rasulullah dengan Halimah, itu berbayar. Maka ketika si mantan suami memberikan anaknya ya disusukan kepada si ibu, ya kan, maka kewajiban si mantan suami harus ujurohunna, memberikan upah ya, begitu Allah Subhanahu wa taala menyayangi ya seorang wanita, begitu Allah menyayangi seorang anak, ya dia tidak boleh menjadi korban perceraian sehingga terlantarkan, ibunya stres, nyusui akhirnya enggak ada gizinya. Ini kan menjadi korban kezaliman. Nah, sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan seperti itu. Ya, jadi bagaimana ayah ya dia bertanggung jawab menafkahi ibu dan anaknya walaupun sudah diceraikan ya, ya si istri itu. Nah, yang berikutnya ya ada lagi Allah mengingatkan tentang masalah ya ASI ini adalah seputar masalah ya puasa. Nah, karena kita tahu ya ini jadi masalah polemik. Jangan, karena kewajiban puasa itu adalah kewajiban yang mengikat siapapun, dimanapun, dalam kondisi apapun, dia wajib. Nah, ternyata bisa jadi ya ada seorang wanita yang dia bukannya nggak mau puasa, ya kewajiban puasa harus dilakukan dan namanya puasa Ramadan harus di bulan Ramadan. Ya, ternyata begitu di bulan Ramadan, ya dia hamil. Ramadan yang sebelumnya hamil. Ya, kemudian yang Ramadan berikutnya menyusui. Bisa dibayangkan kalau memang dia tidak berpuasa ya di bulan Ramadan yang 30 hari, kan Allah meminta ayyamam ma'dudat. Ya, puasa itu harinya bisa dihitung. Kalau memang dia tidak bisa berpuasa di hari Ramadan itu bukan berarti gugur, tapi kan dia harus fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dia harus mengganti hutang puasa itu di hari-hari berikutnya. Sedangkan Ramadan yang kemarin lagi hamil, enggak puasa sama sekali 30 hari. Ya, Ramadan yang berikutnya ya baru melahirkan, enggak puasa lagi ya 30 hari. Kalaupun misalnya mau dibawa puasa, ya kan bisa jadi kondisinya ibunya kuat, anaknya akhirnya kekurangan cairan. Atau bisa jadi ya anaknya istilahnya doyan menyusui dan enggak masalah, ibunya memaksakan puasa, ya kan? Ternyata membuat ya jadi lemes, jadi sakit. Nah, itu sampai soal menyusui itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Tentang puasa dalam surat di dalam surat Al-Baqarah, ya kan? Di ayat yang ke 184. Ya kan? Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayyaman ma'dudat, puasa itu harinya bisa dihitung, satu bulan bisa jadi 29 atau 30 hari. Faman kana minkum maridun, bagi siapa yang sakit, aw 'ala safarin, atau dalam keadaan musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhor, enggak apa-apa enggak puasa, tapi harus diganti di hari-hari yang berikutnya. Wa 'alal ladzina yutikunahu, bagi kategori orang-orang yang tidak mampu, ya fidyatun ta'amu miskin, maka dia harus mengganti dengan membayar fidyah. Ya, Ibnu Abbas menyebutkan orang yang tidak mampu ini bisa jadi sakit enggak, ya kan, musafir enggak, tapi dia enggak mampu. Kenapa? Di antaranya adalah wanita hamil, di antaranya adalah wanita menyusui, di antaranya juga adalah orang yang sudah tua renta. Maka wanita yang hamil, wanita yang menyusui, ketika dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, ya ini kan bagaimana cara membayarnya? Dia harus diposisikan dulu sebagai orang sakit atau enggak? Ternyata kan hamil bukan sakit, cuma ada kalanya orang hamil ya jadi lemah, menyusui dia enggak sakit, tapi gara-gara menyusui jadi lemah. Maka Ibnu Abbas menyebutkan wanita yang hamil, wanita yang menyusui, ketika dia tidak mampu berpuasa bulan Ramadan, enggak masalah. Diganti dengan apa? Fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah satu hari dengan memberi makan. Itu Ibnu Abbas ataupun Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, orang yang sangat tegas yang menyebutkan, ya tidak, orang hamil, orang menyusui, ya bisa jadi dia bukan karena kondisi fisiknya yang sifatnya kan kondisional, sehingga ya dia masuk kategori sakit. Sehingga apa? Silakan enggak berpuasa bagi orang hamil, silakan enggak berpuasa bagi orang menyusui, maka dia masuk kategori sakit, maka dia harus membayar dengan puasa. Nah, dua pendapat ini bukan menjadi sebuah permasalahan. Kenapa? Karena semua dikembalikan kepada ya kan wa'alal ladzina yutikunahu tokoh, kemampuan. Ya, jangan paksakan. Kamu harus bayar puasa. Sedangkan yang paling tahu fisiknya itu adalah si ibu yang menghamil, ibu yang menyusui. Bagaimana produksi susu itu tergantung dari makanan, hanya ibu yang tahu. Karena ada seorang wanita, makan gak makan, air susunya banyak. Puasa gak puasa, air susunya banyak. Tapi ada seorang wanita yang memang produksi susu tergantung dari apa yang dia makan, apa yang dia minum. Sehingga dua pendapat ini bukan menjadi pertikaian, tapi dua pendapat ini menjadi pilihan. Dikembalikan kepada wanita itu sendiri. Nah, inilah ya kira-kira ya bagian dari hukum klasik yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Silahkan dengan ibu susu, tapi tolong catatan administrasi tentang siapa mahram lengkap untuk mengkonfirmasi ketika kelak tahun-tahun berikutnya terjadi pernikahan. Dan juga ya terkait masalah ya kan nafkah, juga ya masalah bagi orang yang hamil atau menyusui di bulan Ramadan. Oke, baik sahabat Edim, itu di penjelasan dari Ustazah Nurhamidah ya terkait dengan ibu susu ya atau saudara persusuan. Berarti intinya untuk Anda orang tua mungkin boleh ya, Anda boleh jika Anda tidak mampu menyusui bayi Anda, Anda bisa mencarikan ibu susu untuk bayi Anda, tapi dengan syarat tadi harus mengetahui dulu nih keturunan-keturunan dari ibu susu anak-anak Anda untuk mengetahui siapa mahramnya nanti yang tidak boleh dinikahi oleh beliau. Dan juga terkait juga tadi permasalahan aurat ya Ustazah ya. Kemudian juga untuk Anda mungkin sahabat Edim tadi juga sudah dijelaskan oleh Ustazah yang melahirkan kemudian menyusui namun Anda sudah bercerai dengan suami Anda, pasti ada kewajiban dan juga tanggung jawab nih buat ayah yang atau mungkin juga suami untuk tetap menafkahi dan juga bahkan mengupah istrinya untuk menyusui putra-putri mereka atau putra-putri dari suami dan juga ibu tersebut. Nah, juga kemudian juga tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah Nurhamidah juga terkait bagaimana nih ibu-ibu yang menyusui ketika di bulan suci Ramadan atau berpuasa di bulan suci Ramadan. Nanti ada pembahasan yang lebih menarik lagi sahabat Adim, yaitu terkait dengan saat ini lagi ngetren atau mungkin juga lagi banyak di zaman sekarang, yaitu terkait dengan Bang ASI. Nah, nanti ini pasti pembahasan yang lebih menarik lagi. Kita akan bahas nanti di sesi berikutnya bersama Ustazah Nurhamidah. Tetap di Inspirasi Keluarga di 1044 AM Dream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM Dream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum 44 AM iDream Radio Successful Muslim Family, sahabat iDream, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga. Untuk Anda yang mendengarkan di 1044 AM ataupun juga yang mendengarkan kami melalui live streaming ya di www.idreamradio.id. Nah, Ustazah, pembahasan kita di sesi kali ini menarik ini Ustazah, karena sekarang banyak banget ini dialami atau mungkin juga di zaman sekarang ini, yaitu terkait dengan Bang ASI. Dan di Bang ASI ini juga banyak bagian-bagiannya yang akhirnya menjadi pertanyaan nih bagi masyarakat atau juga sahabat iDream di rumah. Bagaimana nih Ustazah, Islam memandang terkait dengan Bang ASI ini? Iya, sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terkait dengan Bang ASI, yang pertama mungkin kita bicara masalah kebutuhan ya, karena memang sekarang sudah mulai ada kesadaran imun yang paling kuat ya yang harus dimiliki oleh seorang bayi ketika pertama kali lahir sampai 2 tahun itu adalah dari air susu ibu, air susu manusia. Nah, kondisi kesadaran dan kebutuhan ini pastilah menjadi kegalauan ketika seorang ibu yang kepengen idealisme nyusuin anaknya, biar daya tahan itu sangat penting. Karena memang beda sahabat iDream, anak yang disusui sama ibu manusia dengan anak yang dibesarkan dengan ibu susu sapi atau ibu susu kambing, itu daya tahan tubuhnya itu beda ya. Dan sekarang ini virus kuman semakin ganas, semakin besar Ya, sehingga ya kan 2 tahun pertama itu imunisasi yang paling bagus memang adalah ASI. Daya tahannya untuk bisa tidak cepat sakit, tidak cepat flu, tidak cepat panas itu memang tergantung air susu. Nah, karena ini sebuah kebutuhan dan kegalauan, maka ya alhamdulillah ya bahwa Islam tidak melarang. Islam memperbolehkan. Silakan cari air susu manusia yang bisa ya diberikan untuk anak kita ketika kita sebagai ibu ya tidak bisa ya memberikan hak tersebut. Tapi sekali lagi ya kan ada beberapa hal yang perlu diingatkan. Ya di antaranya tadi adalah administrasi. Tolong dicatat. Yang kedua, boleh juga lah melihat kualitas. Kenapa? Karena air susu yang diminum oleh anak kita itu kan menjadi darah daging. Berarti kita harus selektif, jangan sekedar air susu yang idealisnya. Ya, tapi kita lihat adalah ya ini dari air susu ibu atau seorang wanita yang sosok kepribadian seperti apa. Kenapa? Karena mau enggak mau ya apa yang dimakan oleh ibu susu itu kan menjadi susu yang akan diminum oleh anak kita. Ya, sikap preventif idealisme ini perlu juga jika memang memungkinkan. Tapi kalau enggak memungkinkan, ya Allah ini kebutuhan, ya berarti kita harus punya PR lebih besar, yaitu apa? Darah daging anak kita ya mendapatkan susu dari wanita yang seperti ini, wanita yang seperti itu, agar nanti tidak bermasalah dalam pembentukan karakter. Berarti ibu-ibu yang seperti ini harus merasa di zona yang tidak aman. Apa maksudnya di zona tidak aman? Ya, maka dia harus lebih mengawal anaknya, lebih memberikan keteladanan kepada anaknya, agar ya kan pengaruh ya susu dari wanita-wanita yang dengan berbagai macam karakter itu bisa dijaga, ya bisa dihindari dengan pendekatan dan juga penguatan ketahanan dari ibu kandung ya selama mendampinginya. Ini terkait dengan masalah kebutuhan ya dan kondisi sifatnya personal. Nah, adapun ada masalah Bang ASI ini terkait dengan muamalah. Ya, berinteraksi dengan urusan bisnis. Ya kan? Kenapa? Karena ya yang namanya manusia wajar dong punya melihat peluang. Wah, ini peluang nih kayaknya ini bisnis nih. Kenapa? Karena bisa jadi ya kan ada seorang wanita yang produksinya banyak, ya kan? Tapi ya anaknya tidak perlu banyak minum, ya kan? Kenapa? Karena anaknya ya kebutuhan si anak ya tidak sebanding dengan produksi ibu yang melimpah. Kan bisa jadi. Nah, ini peluang nih bisa buat jadi ya bisnis. Kenapa? Karena kan bisa jadi si yang menyusui tinggalnya di mana, bayi yang akan disusui tinggalnya di mana. Enggak seperti di zaman Rasul, bayinya itu dititip ya di dalam rumah ya kediaman, tapi kan tetap dengan ibu kandungnya. Ibu susu cuma ngirim botol-botol ASI-nya. Ada sebagian yang menganggap ini peluang. Peluang apa? Peluang bisnis. Nah, dengan demikian bicara masalah muamalah bisnis ya tentang Bank ASI, ayo kita lihat. Islam memperbolehkan ya dengan akad ijaroh, sewa ya, atau ujroh, akad upah. Ya, dia akan menjadi halal ketika memang dengan akad yang jelas. Ya, ada bisnis jasa, ya, ada bisnis upah. Nah, mari kita lihat. Kurang lebih ada 3 bisnis yang saya perhatikan sebagai peluang. Ya, pertama adalah bisnis ya dalam masalah Bank ASI ini ada bisnis yang menarik biaya administrasi dan juga biaya penyimpanan. Kenapa? Karena kan bisa jadi ya ada ibu-ibu yang mungkin aku nggak bisnisin, tapi saya kepinginnya ASI saya manfaat aja deh, ya kan, pokoknya bisa menolong bayi-bayi yang membutuhkan. Nah, dia kan artinya perlu ada jasa untuk mengetahui ya ini diberikan kepada siapa, ini diberikan kepada siapa. Dia butuh jasa, kecuali kalau mau interaksi langsung terserah itu mah, ya kan. Masalahnya kan ada perantara, ya kan, sehingga apa, ada peluang mengumpulkan semua botol-botol ASI, ya kan, mengumpulkan ASI-ASI dari ibu yang tersebar di berbagai daerah, ya kan. Maka ya kan mengumpulkan botol-botol itu, menyimpannya dengan suhu yang pas ya, agar tidak basi, agar tidak rusak. Ini kan berarti ada ya kan jasa dalam masalah ya kan administrasi. Ada jasa penyimpanan, ada jasa ya kan untuk memaintenance. Maka ya ketika memang peluang bisnis ini ya dengan mengambil upah ya dari biaya administrasi dan biaya penyimpanan, enggak masalah. Ya, hanya saja tolong yang memang terjun dengan bisnis ini, Anda bertanggung jawab. Dalam masalah apa? Dalam masalah administrasi. Ini air susu punya ibu fulan binti fulan, diberikan kepada si anak ya bin atau binti, itu harus jelas. Jadi para peluang-peluang yang mengambil ini bisnis, dia harus punya catatan atau paling tidak punya sertifikat bahwa ini botol ini dari seorang ibu yang bernama ini nih sampai kakek ya kan, diberikan kepada si anak, itu harus ada sertifikatnya. Enggak cuman menyimpan biar enggak rusak, tapi jangan sampai hukum Islam ditabrak ya kan. Yang pertama, ada biaya upah ya untuk administrasi, ada biaya upah ya jasa penyimpanan, enggak masalah ya. Ini peluang untuk saling ta'awun, tolong menolong dan juga saling menguntungkan dengan akad ridho. Yang kedua, ya bisa jadi ya kan ini bisnis air susunya. Orang pabrik susu ngambil dari sapi aja harganya mahal. Ini dari pabrik susu yang terbaik untuk bayi manusia. Sehingga ya kan dihargakan sebotol susu sekian rupiah, sebotol susu sekian rupiah. Boleh enggak? Ya boleh-boleh aja. Kenapa? Ya ini bukan bisnis anggota tubuh, tapi ini adalah bisnis gizi, bisnis reproduksi, apa bisnis produksi. Bukan menjual maaf payudaranya, ya menjual ibunya, tapi menjual ya kan hasil ya kan yang memang menjadi makanan. Ya, dan ini bisnis makanan ya, seperti halnya ya seorang manusia dewasa perlu makan di bisnis kan, bayi pun perlu makan, dan makan yang terbaik bagi seorang bayi adalah susu. Sehingga dijadikan bisnis ya dengan menghargakan sebotol air susu, itu silakan-silakan saja. Tinggal bagaimana ya ridho atau tidak ridho, zolim atau enggak zolim. Ya jangan sampai ya bayi yang membutuhkan kondisi darurat, ya boleh nih saya kasih tapi mau enggak harganya sekian, zolim. Ya kan berarti bukan karena haram menghargai susu, tapi karena haram kezalimannya. Nah, yang berikutnya yang menarik nih, ya jasa kurir. Kenapa? Karena kondisinya kontemporer, nggak kayak dulu zaman Rasul. Rasulullah itu disusui oleh Halimah, emang tinggal sama Halimah, sehingga ya kan nggak pakai jasa kurir. Sedangkan kalau sekarang, ya seorang bayi ya tinggal sama ibu kandungnya, tapi minum susu dari banyak ibu susu, kan? Ada kendala, ya kan? Masa sih saya harus ngantor segala macam? Ada jasa kurir. Ini juga peluang bisnis, jasa kurir, ya untuk mengantarkan produk susu. Ya enggak masalah. Tapi tolong juga Anda sebagai jasa kurir juga punya kelengkapan administrasi. Karena kadang, ya kan? Ini tidak menjadi bisnis terpadu. Menjadi bisnis masing-masing. Yang kurir mah kurir. Nah, ketika Anda dalam posisi bisnis kurir, bantu hukum Allah. Bagaimana caranya bantu hukum Allah? Ini ngantar apa? Botol susu. Maaf, ya kami juga diberikan arsip administrasi. Sehingga apa? Ya kurir itu mengantarkan susu juga berikut ya administrasi data untuk direkam. Karena Rasulullah SAW, bangsa Arab, itu punya data yang hebat. Ya, sampai pernah orang liberal itu memprotes Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah pernah tidur di pahanya Ummu Haram. Ya jangan mentang-mentang Nabi dong mau tidur di paha wanita ya kan sembarangan. Jangan lupa siapa Ummu Haram. Ummu Haram itu adalah masih saudara susu, bukan sebagai seumur, tapi dia adalah bibi susu. Ya, ya dengan demikian ya walaupun zaman dulu tidak ada catatan kan. Mereka bangsa umiyun, bangsa yang gak bisa baca, gak bisa tulis. Tapi mereka punya database di otak mereka ya tentang silsilah siapakah yang menjadi saudara susu. Nah inilah, ya kan rekan-rekan sekalian. Ayo disikapi dengan bijak. Karena memang Bank ASI ini hukum kontemporer, maka kita harus secara bijak ya menyelesaikan dengan hukum kontemporer, yaitu hukum muamalah. Oke, baik sahabat Edi, itu tadi penjelasan terkait dengan Bank ASI. Banyak bisnisnya ternyata ya yang dijalankan di Bank ASI ini, mulai dari administrasinya atau mungkin juga yang mengumpulkan ya. Ini biasanya kemudian juga jual beli ASI-nya, kemudian juga jasa kurirnya. Ternyata ini diperbolehkan ya, pastinya kembali ini harus bertanggung jawab ya, terutama untuk administrasinya. Si ibu juga harus tahu ini susu siapa sih yang dikonsumsi anaknya, dan begitu juga ibu yang mendonorkan ASI-nya juga harus tahu ini susunya dikonsumsi oleh siapa nih, anak siapa yang mengkonsumsi susunya. Nah, pastinya harus tadi seperti dibilang oleh Ustazah Nurmida, administrasinya harus jelas agar sama-sama bisa mengetahui siapa yang menjadi ibu susu anaknya dan siapa yang akan nanti menjadi saudara-saudara sepersusuan mereka. Baik sahabat Aidrim, kita masih di Inspirasi Keluarga, kita masih ada satu sesi lagi di sesi terakhir nanti. Makanya untuk Anda sahabat Aidrim, jangan ganti channel dulu, tetap di 1044 AM Aidrim Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum 44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family, sahabat iDream, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga, dan kita sudah sampai di sesi terakhir nih Ustazah untuk pembahasan kita hari ini. Sudah panjang lebar, dulu dari zaman Rasulullah, kemudian juga seperti apa ibu polemik untuk bagaimana tentang ASI, juga sekarang bisnis-bisnis Bank ASI yang sudah Ustazah jelaskan. Apa ini yang bisa kita simpulkan, atau mungkin juga ada closing statement dari Ustazah terkait ya, pembahasan kita hari ini ya. Sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau boleh ayo kita idealisme. Yaitu apa idealisme? Jangan berikan air susu untuk anak kita kecuali dari kita. Kalau memang kita punya kendala, Allah lah yang memberikan kemudahan kepada kita. Mintalah kepada Allah agar Allah memudahkan kita untuk memberikan yang terbaik buat anak kita. Ya, agar kita enggak puyeng nanti tentang jodoh anak kita. Kenapa? Karena dengan memakai air susu orang lain, memakai jasa ibu susu, berarti mengurangi jatah perjodohan. Yang harusnya perjodohan itu hanya senasab sekandung, tapi gara-gara anak kita banyak minum susu dari ibu sana, ibu sana, ibu sana, ya dia akan mengurangi jatah. Jika dia mencintai seorang wanita, gak boleh sembarangan. Untuk itu, terakhir rekan-rekan sahabat iDream, jika kita termasuk yang menggunakan jasa ibu susu, ya kan, maka ketika kelak anak itu akan menikah, atau ketika kita memang ya pernah memberikan dan mendonorkan ASI kita kepada orang lain, maka ya kan ketika kelak anak kita menikah, benar-benar harus diperhatikan asal usulnya. Menyesal kemudian tak berguna. Kenapa? Karena kalau sudah terlanjur terjadi hubungan suami istri menjadi sebuah rumah tangga dan keluarga, ternyata belakangan baru ketahuan itu adalah saudara sesusu, maka pernikahannya harus segera dibatalkan. Betapa sedihnya hati anak kita, betapa sedihnya ya dan hancurnya keluarga kita hanya gara-gara ibunya tidak cerdas, ibunya tidak preventif ya kan terhadap masalah ini. Ini adalah kewajiban seorang ibu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih sahabat iDream, dan juga terima kasih Ustazah, jazakallah sudah bersama kita hari ini dan sudah menjelaskan panjang lebar nih terkait dengan ASI dan juga menyusui tadi dari awal dan juga hingga akhir. Sahabat iDream, semoga ini bermanfaat untuk Anda, ibu-ibu, sahabat iDream yang mungkin baru memiliki putra-putri atau mungkin baru dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala seorang putra-putri, ya pastinya tadi dianjurkan oleh Ustazah Nurbidah, lebih baik Anda ya menyusui langsung putra putri Anda, dan pasti ini juga akan berpengaruh nanti kepada pembangunan karakter, pembangunan mental dan lain-lainnya. Pastinya lebih bagus jika Anda langsung menyusui atau menyapih putra putri Anda selama 2 tahun sesuai yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Baik sahabat iDream, itu tadi pembahasan kita hari ini di Inspirasi Keluarga, semoga bermanfaat untuk Anda sahabat iDream, dan terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di 1044 AM iDream Radio, ataupun juga untuk Anda yang mengakses kami di live streaming di www.idreamradio.id, ataupun juga yang sudah download aplikasi kita ya di Play Store. Dan jangan dilewatkan serangkaian informasi dan juga program terkini lainnya masih akan hadir ke ruang dengar Anda di 1044 AM iDream Radio. Saya Rudi Saputra, mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini, juga pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iDream, terima kasih Anda telah mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. iDream Radio, Successful Muslim Family, dan ikuti acara kami selanjutnya.